Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan anwa'ul ibadah, macam-macam dari ibadah. Kita sudah terakhir sampai adzabah, ya. Sembelihan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa huwa al-mujaddid al-imam الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. إذا مسك بدأ بمباحثة النذر. النذر yaitu ilzamun nafs. Seseorang mewajibkan bagi dirinya taqarruban dalam rangka bertaqarrub. Ya. Ketika seorang mewajibkan dirinya dalam rangka berarti ibadah, taqarrub berarti dalam rangka ibadah. Nah, dari sini kita mengetahui dari sisi mana dan jelas bahwa an-nadhar itu masuk dalam bagian ibadah. Namun an-nadhar ini aksam bermacam-macam dan macam-macamnya pun masih terbagi-bagi. Macam atau bagian pertama dari jenis-jenis nazar adalah apabila kita kaitkan dengan dari sisi bahwa seseorang bernazar dengan sesuatu yang dia bernazar dengannya. Maka ini terbagi menjadi enam. Sebagai yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qolbufi. Yang pertama, nazar fi ta'atillah. Seseorang bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dengan seseorang mengatakan lillahi alayya as-sawm, aku bernazar dalam rangka Allah Subhanahu wa taala wajib bagiku untuk berpuasa. Maka nazar yang seperti ini hukum untuk memenuhinya wajib. Hukum untuk memenuhinya wajib. Apabila seseorang tidak memenuhinya, tidak melaksanakannya tanpa ada uzur syar'i, berarti dia dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, nazar fi ma'siyatillah. Bernazar dalam perkara-perkara yang itu adalah maksiat. Apabila ada pertanyaan bagaimana kok ada seorang bernazar ibadah kemudian dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Bisa jadi bermacam-macam alasannya. Yang pertama mungkin seorang tersebut tidak mengetahui bahwa perkara tersebut ternyata maksiat. Ya. Awam, jahil, seorang yang suka musik, tidak paham bahwa musik itu haram. Nah, dia bernadar lillahi ta'ala, untuk apabila entah terjadi sesuatu atau karena apa, dia bernadar intinya, bernadar lillahi ta'ala untuk kemudian menyanyi dalam rangka, misalnya, dengan nyanyian tertentu atau dengan waktu tertentu. Dia gak tahu kalau dia ternyata ini maksiat. Ya. Nah. Atau ya karena saking sudah seseorang betul-betul dalam kondisi kemaksiatan yang dia sudah terbiasa dengan kemaksiatannya, kemudian berucap. Ditantang dengan seorang pemabuk misalnya, atau yang lainnya, ditantang untuk melakukan kuat-kuatan misalnya. Kemudian bernadar. Nah. Al-Muhim, nadar jenis kedua yaitu adalah dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tentunya haram. Tidak boleh dia melaksanakannya. Nah. Tetapi sekarang permasalahannya, apakah ada kafarahnya? Paham ya? Bernadar lillahi taala. Ya, bernadar lillahi ta'ala. Tapi dalam perkara kemaksiatan, jelas tidak boleh untuk dia melaksanakannya, haram. Tetapi sekarang permasalahannya adalah, apakah ada kafaratnya? Nah, ini terjadi perselisihan yang lumayan sengit. Ada perbedaan yang lumayan sengit di antara para ulama. Nah, karena di situ ada sebuah hadis, man nadzara fi an yuti Allah fal yutihu wa man nadzara fi ma'siyati Allah fala ya'si. Berarti siapa yang bernadzar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia melaksanakannya. Dan barang siapa yang bernadzar dalam rangka maksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain ada tambahan, wa kafaratuhu kafaratul yamin. Dan kafarahnya adalah kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin itu artinya apa? Ada yang tahu? Seorang bersumpah misalnya, ternyata kemudian dia melanggar sumpahnya, ini kafaratul yamin. Apa itu kafaratul yamin? Tebusannya apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Angkat tangan yang bisa, silakan. Puasa 3 hari. Nah, ada yang bisa lebih melengkapi kafaratul yamin? Nah, Abu Reza, Abu Salim, Abu Yasir. Nah, Ahsahal. Nah, memberi makan 10 orang miskin. Atau? Itu puasa Ramadan. Atau memberi pakaian 10 orang masakin. Ya. Atau membebaskan budak. Ya. Ini 3 pilihan, terserah milih. Kalau seseorang melanggar sumpahnya, maka dia diberi pilihan. Ima dia memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, 3-3-nya baru turun kepada pilihan yang berikutnya. Yaitu berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Sehingga tidak boleh seseorang langsung ngambil pilihan puasa 3 hari. Tidak. Dia harus memilih 1 di antara 3 yang tadi duluan. Ima kasih 10 orang makan, atau kasih pakaian 10 orang, enam, fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak ada yang mampu dari ketiganya, baru kemudian dia dituntut untuk melakukan puasa 3 hari. Begitupun naik sekarang. Kafarahnya orang yang bernazar. Baik, tadi permasalahan dalam nazar maksiat. Sudah jelas bahwa seorang tidak boleh melaksanakannya. Haram. Tetapi sekarang permasalahannya, apakah ketika dia tidak melaksanakan karena dia sudah bernazar, apakah ada kafarahnya atau tidak? Sebagian ulama mendhaifkan hadis yang tambah hadis yang tadi. Fa kafaratuhu kafaratul yamin. Nah, kafarahnya adalah kafaratul yamin. Ketika seorang bernazar untuk maksiat, tidak boleh dipenuhi, tetapi ada kafarahnya. Nah, kafaratul yamin. Kenapa kok ini diperbincangkan? Karena dia bernazar lillahi ta'ala. Ya. Dia artinya nazar ini memiliki kehormatan. Karena dia lakukan lillahi ta'ala. Berbeda ketika nazar itu sudah pada asalnya bukan dalam rangka lillahi ta'ala. Walaupun nazar dalam ketaatan. Antum bedakan nazar lillahi ta'ala fi ma'siyatillah dengan nazar li ghairillah. Wa in kana fi ta'atillah. Nazar lillah, tapi ini perbuatannya maksiat. Dengan nazar niatnya sudah bukan untuk Allah, nah, tapi ligairillah. Nah, maka yang kedua ini mau isinya bagaimana, mau itu ketaatan, mau kemaksiatan, mau perkara yang mubah, mau perkara yang mustahab, mau perkara yang lainnya, enggak ada kehormatannya. Lish, kenapa? Karena memang sudah bukan lillahi ta'ala. Nah, tidak. La hurmatalah. Enggak ada kehormatan sama sekali. Nah, paham ini ya. Tapi sekarang pembahasan kita itu adalah semuanya ini lillah. Yang maksiat jelas tidak dilakukan, tapi karena ini lillah, maka ada kehormatannya. Maka apakah ini ada kafarahnya? Dalam rangka ihtiram. Nah, asma'illah wa sifatihi. Menghormati, memuliakan Allah. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa kafarah ada kafarahnya, yaitu kafaratul yamin. Syekh Albani termasuk yang mensahihkan tambahan tadi itu. Kafarahnya adalah kafaratul yamin. Sementara banyak dari dalam para ulama yang mendhaifkan tambahan riwayat tadi. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan ijma'. Nah, para ulama bahwa tambahan kafaratuhu kafaratul yamin, ya, riwayat hadis dengan tambahan ini, tambahannya ini, kata Imam Nawawi, sepakat para ulama bahwa tambahan ini dhaifah. Nah, ziyadah ini kafaratuhu kafaratul yamin ini ziyadah dhaifah. Kata Imam An-Nawawi bil ijma'. Walaupun tentunya kesepakatan atau ijma' ini keliru karena ada para ulama sebelum Syekh Al-Albani pun yang mensahihkan tambahan ini. Seperti itu. Sehingga kita kembali kepada permasalahan, apakah ada kafarahnya? Maka tinggal dilihat. Apabila tambahan ziyadah ini sahihah, maka jelas ada kafarahnya. Tapi kalau tidak ada, ya, ini pun ulama terbagi menjadi dua. Paham sampai sini? Ya. Apabila tambahan hadis tadi yang mengatakan kafarahnya adalah kafaratul yamin, ini sahih, sudah jelas. Nah. Tapi sekarang kalau kita mengatakan ini riwayat dengan tambahan ini dhaif, ini pun ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang mengatakan karena hadisnya dhaif selesai, maka tambahan tidak sah dan kita tidak ada, tidak perlu ada kafarah. Sebenarnya ulama mengatakan tidak. Nah, walaupun tambahan ini dhaif, tetapi coba diperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَأْسِيَ اللَّهُ فَلَا يَأْسِي. Berarti siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia bermaksiat. Rasulullah SAW tidak mengatakan, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka tidak ada kafarahnya. Enggak mengatakan seperti itu. Tapi cuma mengatakan jangan kalian bermaksiat. Karena di sini nazarnya lillah, maka tetap ada kehormatannya. Maka harus ada kafarahnya. Walaupun tambahan yang hadis tadi itu adalah dhaif, kata para ulama. Di antaranya yang menyebutkan adalah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin berpendapat, walaupun tambahan atau ziyadah yang tadi itu, kafaratuhu kafaratul yamin, ini adalah tambahan yang lemah, dhaif, tapi tetap ada kafarahnya. Nah, mana yang rajih? Akan kita lihat pada jenis berikutnya. Apa itu? Alam tidak jawab di sini karena nanti dari jenis berikutnya ini kita akan bisa semakin sedikit condong kepada pendapat yang mana. Jenis berikutnya dari kafarah adalah jenis berikutnya dari nazar adalah nazar dalam perkara yang mubah. Berarti ini jenis ketiga ya. Nazar dalam perkara yang mubah. Nah, nazar lillahi ta'ala berjalan dari Karawang ke Jakarta. Ini banyak ini orangnya. Nah, entah karena ada yang sakit atau di pengadilan kalau menang nanti jalan mundur. Hah? Ya kan? Pernah dengar seperti ini? Jalan mundur sekian kilo atau macam-macam orang. Ininya perkara mubah. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya untuk dia melaksanakan nazar ini, enggak wajib. Enggak wajib. Ya. Dia imam melaksanakan atau tidak. Terserah. Karena imam bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Walaupun nazarnya itu adalah ibadah. Tapi isi perbuatan nazarnya itu bukan taat. Artinya perkara yang mubah. Bukan puasa, bukan zakat, bukan sedekah, bukan haji, bukan umrah, bukan sholat, bukan yang lainnya. Perkara yang mubah. Nah. Lalu apakah ada kafarahnya ketika dia tidak melaksanakannya? Kalau dia melaksanakannya selesai, tidak ada kafarah. Ketika tidak ada, dia tidak melaksanakannya, apakah ada kafarahnya? Datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthab fa idza ra'a rajulan qa'iman. Maka suatu ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sedang berkhutbah. Kemudian melihat seorang lagi berdiri di tengah terik matahari. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada siapa orang ini? Dijawab oleh para sahabat, Abu Israil ya Rasulullah. Nah, dia Abu Israil. Nah, nazara. An yakum. Wa yakifa fi syams. Wa yasum. Dia bernazar untuk berdiri di tengah matahari. Dalam keadaan dia berdiri di matahari. Dalam keadaan dia berpuasa. Coba isinya nazarnya apa? Hah? Ada tiga ya berarti ya. Berdiri di tengah di terik matahari. Kemudian apa? Berpuasa. Nah, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan muruhu an yastadil au li yastadil wali yab'ud wali yutim sawmah. Coba untuk perhatikan apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi wassalam. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu orang perintahkan. Yang pertama, untuk dia berteduh. Yang kedua, suruh dia duduk. Yang ketiga, hendaknya dia menyelesaikan puasanya. Dari tiga perkara ini, dua hal bukan ketaatan. Paham? Dua hal, berdiri dan diterima matahari, itu kan biasa. Nah, berjemur. Orang mau berjemur ya silahkan. Orang mau berdiri ya silahkan. Bukan ibadah, bukan apa-apa. Ada pun yang ketiga, puasa. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa nazar dalam perkara yang mubah seperti ini enggak wajib. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk berteduh. Memerintahkan dia untuk duduk. Adapun puasanya, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan apa? Liyutim shauma, untuk dia menyelesaikan puasa. Maka dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa nazar dalam perkara-perkara yang mubah itu pun bukan hanya sekedar pelaksanaannya, kafarahnya pun tidak ada. Kenapa? Karena orang yang tadi itu, Abu Israil itu yang melaksanakan ini, itu orang yang sedang butuh tahu tentang hukum nazar yang dia lakukan dan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk meneruskan nazarnya kecuali pada perkara puasanya. Dalam kondisi dia butuh untuk dijelaskan apa yang harus dia lakukan. Ya kan? Di situ dia disebutkan kafarahnya. Maka kalau seandainya memang ada kafarahnya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pasti akan menjelaskan. Leis, karena orang ini lagi butuh, apa yang harus dia lakukan? Di situ ada sebuah kaidah yang sebenarnya para ulama. La yajuz ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Tidak boleh bagi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menunda penjelasan di saat dibutuhkan. Nah, sekarang orang ini butuh enggak penjelasan apa yang harus dilakukan? Butuh kan? Nah, kalau seandainya memang kafarah itu ada, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya di situ. Enggak akan menundanya. Nah, maka ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyebutkan kafarah, dari sini kita mengetahui bahwa kafarah bagi perkara-perkara yang mubah itu pun tidak ada. Ya. Belum ada khilaf di antara ulama, tapi hadis ini jelas. Di situ ketika orang ini butuh untuk dijelaskan apa yang harus dilakukan, Rasulullah tidak menjelaskan permasalahan kafarah. Maka dari sini kita mengetahui, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alas sahih bahwa nazar dalam perkara mubah itu tidak ada kafarahnya. Hah? Paham dari sini? Maka sekarang anak bertanya, siapa yang berani menjawab? Ini belum anak sebutkan soalnya, tapi anak, siapa yang? Siapa yang siap untuk menjawab? Nama Abu Reza. Berarti sekarang kita kembali kepada nazar jenis kedua. Apa hukumnya kafarah dalam permasalahan maksiat kepada Allah? Ada dua. Sudah langsung sudah. Mana yang rajih? Nah, gitu. Hah? Tadi ana sengaja tinggalkan mana yang rajih karena ana masuk kepada jenis yang ketiga. Sekarang mau tanya antum, mana yang rajih? Yang kedua, Pak. Kok bisa? Kenapa? Alasannya apa? Karena maksiat. Ini tapi alhamdulillah. Ada kehormatannya, Mas. Nah. Nah, siapa yang bisa membantu Abu Reza? Anam Akhawas. Untuk perkara mubah saja tidak ada. Nah, ahsan tabarakallah. Itu maksud ana. Perkara yang mubah saja ala sahih tidak ada kafarahnya. Lah apalagi perkara maksiat. Yang jelas-jelas bermaksiat. Maka mimba bil aula. Adapun tambahan dari tadi, ala sahih tambahan kafaratuhu kafaratul yamin, ini tambahan yang dhaifah. Nah, Dan di antara ulama syar'i yang dhaif adalah Syekh Mubil rahimahullah taala. Paham ini ya? Nah, jenis yang keempat yaitu sebagaimana disebutkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, nazar al-ghadab al-lujaj, yaitu seseorang yang nazar karena dia marah atau untuk meyakinkan dengan khobar. Coba khobar itu kalau memang keliru wajib atas saya untuk melakukan ini dan itu. Nah, ya seperti itu. Ternyata dengar khabar ada penculikan, wah, dia mengatakan itu kalau keliru, saya nazar melakukan ini misalnya. Ternyata hoax. Misal. Nah, maka bagaimana dia? Maka jelaskan oleh para ulama, yang seperti ini dia tidak perlu untuk menunaikan nazarnya, tapi dia harus menunaikan kafarat. Ini yang keempat. Yang kelima, nazar dalam perkara sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh sudah. Maka apa hukum memenuhinya? Ya sudah, namanya makruh, ya makruh. Seperti itu. Atau melaksanakannya, ya jangan laksanakan. Adapun kafarahnya, endaman kafarahnya Abu Latifah dalam perkara yang tidak ada. Kenapa kok tidak ada kafarahnya? Lo makruh kan lebih mending dari maksiat. Kalau maksiat jelas karena itu haram. Lo makruh nggak sampai haram. Makruh aja deh. Tapi nggak sampai haram. Kalau maksiat jelas haram sudah nggak ada kafarahnya. Tapi kalau makruh, lo kok bisa dikiaskan dengan maksiat? Maksiat kan lebih rendah, lebih jelek. Ya wajar kalau nggak ada kafarahnya. Tapi ini makruh. Enam. Suka. Dalam keadaan yang mubah aja tidak ada kafarahnya, apalagi dalam. Iya. Santan. Bukan dikiaskan dengan yang maksiat ya. Yang mubah saja tidak ada kafarahnya, apalagi makruh. Paham dari sini? Baik. Yang keenam, jenis kafarah adalah kafarah mutlak. Nazar. Afwan. Bagaimana artinya mutlak? Mutlak di sini dia tidak mengkaitkan dengan suatu kejadian. Atau kalau boleh dikatakan, ini jenis pertama dari golongan yang kedua. Nazar dari sisi apakah dikaitkan dengan satu tidak ada dua. Ya, apa yang keenam ya? Yang pertama ini tadi, nazar yang sifatnya mutlak. Enggak ada sebab, enggak ada apa. Baik. Kemudian dia mengatakan, lillahi alayya as-salah. Sudah dia ingin mewajibkan dirinya ingin sholat. Seperti itu. Paham ini? Maka disebut oleh para ulama bahwa jenis yang seperti ini memulai nazarnya sendiri dan memenuhinya, ini terpuji. Dan ini bagian dari ibadah. Jenis kedua yaitu an-nazar muqayyad, terikat dengan suatu kejadian. Kalau seandainya aku sembuh, aku akan bernazar untuk puasa 10 hari. Kalau seandainya aku diberi anak, aku akan bernazar umroh. Kalau seandainya perjalanan ini sampai nanti selamat, aku akan bernazar ini dan itu. Paham ya? Dan ini yang sering terjadi. Nah, apa hukumnya? Nah, ini keunikannya nazar dari sisi. Nazar yang seperti ini unik. Sisi uniknya bagaimana? Sebenarnya para ulama, bahwa nazar yang jenis seperti ini, itu hukum asalnya enggak boleh untuk memulai nazar. Lish, kata Rasulullah SAW, innahu la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju min bakhil, atau kama qala Mustafa SAW. Nazar jenis seperti ini itu tidak akan datang kebaikan. Ternyata dia dapat anak, itu bukan karena dia nazarnya. Ya sudah, memang Allah takdirkan dia dapat anak. Ternyata dia sampai selamat dalam perjalanannya. Itu bukan karena dia bernazar mau umroh, akhirnya Allah selamat, bukan. Sudah memang takdirnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, innama yustakhraju min bakhil. Ini model orang seperti ini, orang yang pelit. Nah, pengin selamat, pengin berbuat ibadah, pengin berbuat kebaikan, ngasih syarat kepada Allah. Nah, mau umrah, ya kalau selamat. Nah, mau puasa, kalau dapat anak. Ini pelit orang. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ma istakhraju min bakhil. Tidaklah keluar dari nazar seperti ini, kecuali orang yang bakhil. Puasa enggak. Umrah ada uang, enggak mau. Sholat, enggak. Tapi pas lagi butuh, kalau sembuh, aku akan sholat. Coba, sholat nunggu, sembuh. Bakhil ini. Mau sedekah kalau ibunya sembuh. Kalau enggak sembuh berarti enggak sedekah, kan gitu. Kalau enggak punya anak, berarti enggak umroh, berarti enggak puasa, berarti. Nah, ini bakhil. Nah, pahala kok bersyarat. Nah, makanya sebenarnya para ulama sebenarnya mengatakan bahwa jenis puasa ini untuk memulainya itu makruh. Bahkan sebenarnya mengatakan haram untuk memulai. Tetapi apabila telah terucap, ya, maka wajib untuk dipenuhi. Nah, ini keunikannya di sini. Nah, kenapa? Karena nazar itu ibadah yang dia lakukan lillahi ta'ala. Nazar kan mewajibkan dirinya. Karena dia lakukan lillahi ta'ala, ketika sudah terjadi nazarnya, bukan perbuatannya ya, tapi ucapannya sudah terucap, nazarnya sudah ada, ya, maka wajib untuk dia penuhi. Wajib untuk dia laksanakan. Adapun untuk memulainya, sebenarnya ulama mengatakan makruh, sebenarnya mengatakan haram. Dan ini pendapat yang sahih. Haram. Kenapa? Bakhil ini orang seperti ini. Nah, sudah mau ibadah, mau puasa, sudah enggak usah nunggu ibunya sembuh, enggak usah nunggu kalau dia selamat atau punya anak dan yang lainnya. Sudah ibadah. Sedekah keluarkan. Mau puasa, mau umroh. Kalau punya kemampuan. Nah, seperti itu. Paham ini ya? Nah, makanya sudah para ulama, jenis yang seperti ini apabila nazarnya sudah dia ucapkan, maka harus dia tunaikan. Maka ibadah yang unik. Unik dari siapa? Dari sisi untuk memulainya syariat tidak menganjurkan. Nah, tetapi ketika sudah diterucapkan, maka wajib untuk ditunaikan. Nah, ini ibadah. Allah mencintai. Tapi yang dicintai itu bukan memulai nazarnya. Karena kan kalau ibadah itu kan Allah mencintai. Ya kan? Mana ada ibadah lo gak mencintai? Yang Allah cinta itu adalah pemenuhan, pelaksanaan ketika sudah terucap ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya nazar itu teranggap apabila sudah terucapkan. Nah. Qala al-mu'allif, sampai sini paham? Terkait nazar, ada yang mau tanyakan? Kafarahnya sama. Kafaratul yamin. Seperti untuk nazar, kalau dia ternyata tidak memenuhinya, maka kafarahnya kafaratul yamin. Seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ghairu dhalika min al-ibadati allati amara Allah biha. Kulluha lillahi ta'ala. Jadi mu'alif asyik di sini menyebutkan macam-macam ibadah. Dan ini bukan membatasi tapi hanya sekedar memberikan contoh. Nah, karena ibadah itu sebagian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah nama yang mencakup, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Dari ucapan dan perbuatan, entah ucapan dan perbuatan yang sifatnya zahir, tampak, ataupun yang sifatnya ucapan dan perbuatan hati. Apabila itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ibadah. Maka ibadah banyak. Bukan hanya Islam, iman, ihsan, bukan hanya al-mahabbah wal khauf wal raja, tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khasyah wal inabah dan yang lainnya yang disebutkan di sini. Banyak. Maka di sini hanya misal. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, dalil yang menyebutkan tentang jenis pertama apa yang disebutkan? Ibadah tadi. Wa minhu ba'd doa. Ya, setelah menyebutkan misal Islam, iman, ihsan. Jenis pertama doa atau contoh pertama yang disebut mu'alif. Dalilnya kata mu'alif. Dalilnya bahwa doa itu adalah ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah engkau berdoa bersama Allah yang lainnya. Apalagi berdoa, syirik itu kan menyekutukan Allah. Yang iskal sekarang orang lebih parah. Sebagiannya. Orang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lainnya. Ini syirik. Tapi wal'iyadzubillah sebagian orang bukan beribadah kepada Allah. Murni kepada selain Allah. Nah, ini lebih parah. Ya, nah, ini dalilnya. Janganlah engkau berdoa, memohon kepada selain Allah, bersama Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu di antara ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Nah, maafkan, ini berarti bahasan dalil untuk ibadahnya. Nah, wa anil masajidillah fala tad'u ma'allahi ahada. Barang siapa yang memalingkan peribadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir, murtad. Kalau dia pernah Islam, berarti dia murtad. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang menyeru berdoa sesembahan yang lain bersama Allah, maka dia tidak ada burhan, dia tidak memiliki burhan. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Kalau sudah ada suatu dosa yang tidak disebutkan apa itu azabnya, apa itu hukumannya, seperti ini, fa inna ma hisabu inda rabbi. Sesungguhnya perhitungan di sisi Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa dosa itu sudah terlampau besar, enggak ada kafarahnya. Nah, kalau dosa sudah terlalu besar, enggak bisa dikasih kafarah. Nah, kafarahnya apa? Taubat. Kalau enggak taubat, karena dosa ini sudah besar, beda dengan ada jenis-jenis dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang di situ ada kafarahnya. Ya kan? Contohnya apa? Orang masih bujang berzina. Diapain? Hah? Dicambuk. Ini kafarah apa ini? Nah, ini dosa besar berzina, tapi masih mending. Ada disebutkan hukumannya. Mencuri. Dia apa? Potong tangan. Seperti itu. Tapi ini sudah seperti ini. Fa innama hisabuhu indallah. Atau inda rabbi. Perhitungnya di sisi Allah. Enggak disebutkan. Nah, sama dengan tarikus salah. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Terus, kalau dia ingin bertobat, apa yang atau apa kafarahnya? Nah, maka dijawab, enggak ada kafarahnya. Kenapa? Dosa meninggal salat terlalu besar. Enggak bisa digantikan dengan apapun, kecuali dengan taubat. Nah, maka hati-hati ketika kita mendapati suatu amalan yang di situ tidak disebutkan hukumannya secara tertentu, seperti ini, maka hati-hati. Ini dosa besar yang enggak bisa sudah, enggak ada kafarahnya kecuali apa? Taubat. Innahu la yuflihul kafirun. Di sini jelas. Orang yang berdoa kepada selain Allah, bersama Allah, disebut di sini kafir. Karena sungguhnya tidaklah akan sukses orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafirun? Ya tadi itu. Yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Dalam sebuah hadis sebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Ini hadis da'if, tapi maknanya sahih. Ya. Ad-du'a mukh. Doa itu adalah intisari ibadah. Hadis yang lafad ini da'if, tetapi yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Ini ada hadis dengan lafad yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Nah. Wad-dalilu qawlu ta'ala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dalil tentang permasalahan doa itu adalah ibadah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan jawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang kibir, istikbar, yang sombong untuk beribadah kepadaku. Dari sini kita mengetahui bahwa doa di sini ayat ini dikatakan sebagai ibadah. Orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, ay berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Di sini ada perintah untuk berdoa kepadaku. Adanya suatu perintah menunjukkan bahwa Allah mencintai perkara tersebut. Ya kan? Ketika Allah mencintai perkara tersebut, berarti perkara itu adalah ibadah. Dari ayat ini kita mengetahui pikiran sebagian orang ketika dia coba. Terkadang kita hidup ya ikhwan, ditimpa banyak ujian, problema, kebutuhan. Larinya orang itu kepinginnya yang cepat, yang instan. Lupa bahwa dia mempunyai senjata yang luar biasa, doa. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa Allah kalau wadah kita berdoa, Allah itu pasti akan mengabulkan. Astajib lakum. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Nah, apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad hamba-hambaku tentang aku, katakan bahwa sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doanya orang yang berdoa kepadaku. Tapi dengan syarat. Fal yu'minu bi. Nah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini syaratnya. Kalau mau terima doanya, dijawab doanya, fal yu'minu bi, beriman, dan menjawab seruan Allah-Nya, ketaatan kepada Allah. Apabila kita taat kepada Allah, larangan kita jauhi, ketaatan kita lakukan, sudah yakin sudah. Berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Dua ayat mengatakan Allah akan menjawab. Seperti itu. Nah, sebenarnya orang ditimpa masalah, datang bertanya, mengeluhkan permasalahannya, punya hutang yang lainnya, ya pulang kenapa untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, bukankah doa kita akan pasti dijawab oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila seseorang diberi taufik untuk berdoa, falyubshir. Apabila seorang diberi taufik untuk berdoa, maka adalah dia berbahagia. Kenapa? Pasti Allah akan mengabulkan doanya. Ini kita sabar dan yakin. Nah, tentunya adab-adab doa kita ya, kita apa namanya kita lakukan, mulai dengan tahmid, bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wasalam, mengakui dosanya dahulu, baru kemudian meminta dengan ihdar istihdarul qulub, dengan menghadirkan hati, nah, dengan juga apa ilhah, ini bagian dari adab doa ya ikhwan. Keliru ketika orang berdoa seolah-olah dia ini tidak ada. Berdoa itu dengan ilhah. Atau artinya ilham itu dengan merengek-rengek. Nah, ini bagian dari adat. Menunjukkan bagiannya sedang gangguan mutar. Dalam bagian kita ini terdesak. Merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Sudahlah. Orang kafir dalam keadaan terdesak. Di lautan, mengarungi lautan. Itu Allah kabulkan doanya. Dari sini ulama memberi istimbat hukum. Bahwa orang ketika berdoa dalam keadaan mutar kepepet sudah, kepepet, ya Allah akan kabulkan doanya. Maka ketika kita berdoa, kita harus yakini bahwa kita dalam keadaan butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan terdesak kepepet, dan sabar, jangan berputus asa, yakin. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kita mengetahui bahwa Allah itu ghani, maha kaya. Allah itu latif, maha lembut terhadap hambanya. Allah itu rahim, maha pemurah terhadap hambanya. Kita dari sini mengetahui bahwa kita ini sebetulnya tidak butuh, dalam artian tidak butuh. Kita yakin bahwa Allah satu-satunya yang menanggung, tidak butuh dalam makhluk. Tidak perlu kita merendahkan diri kepada makhluk, merengek-rengek kepada makhluk. Nah, seperti itu. Kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdoa cari waktu yang mustajab. Mau doanya dikabulkan, mau saja dia masih melakukan pelanggaran. Sudah tahu satu itu haram masih dilakukan. Ya maaf, enggak akan dijawab. Karena jelas tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wal da'i idza da'an fal yu'minu bi." Fal yastajibu li wal yu'minu bi ini. Fal yastajibu li. Hendaklah mereka ini menjawab seruanku. Aku perintahkan, dia menjawab. Aku larang, dia jauhi. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Ini syarat itu. Maaflah saja, jangan heran kalau sebagian ini. Saya sudah berdoa, tapi kok belum? Pertama, sabar, yakin. Ya jangan terburu-buru doa. Yang kedua, coba koreksi dulu. Ada enggak pelanggarannya masih kamu lakukan? Seperti itu. Kalau ada yang minta maaf. Nah, hai. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa doa adalah yang ibadah yang mulia. Orang sekarang ditimpa katanya sekarang kondisi negara apa, tapi nggak mau berdoa. Maunya apa? Demonstrasi. Lupa doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Tidak harus orang, tapi terucap. Bukan dalam hati. Nah, walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan, tidak dipersyaratkan. Seperti itu. Artinya sekedar azam dalam hati, yaitu bukan masih terangkat nazar. Tapi dia, walaupun mengucapkan, dia hanya mendengarkan. Kalau nanti ini, nah seperti itu misalnya ya, atau saya bernazar untuk melakukan ini. Enggak ada orang lain, ya sudah. Teranggap nazarnya, maka dia harus penuhi. Kalau memang itu dalam ketaatan. Ada pun dalam hati, ini tidak dikatakan sebagai nazar. Baru. Apa dalam bulu hati? Ya. Enggak. Itu janji. Iya. Bukan nazar. Nazar itu dia niatkan lillahi ta'ala. Dan dia niatkan memang ada makna unsur mewajibkan dirinya. Lillahi ta'ala. Seperti itu. Aku bernazar lillah. Makanya kalau di nazar kan ibadah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Syirik. Seperti itu. Nah. Kalau yang tadi itu janji aja. Ya janji harus ditepati. Kalau tidak ditepati berarti ayatul munafik. Kan gitu. Tapi kalau tidak ditepati terus afar apa enggak ya beda. Permasalahan beda. Nah, ana berjanji kepada fulan. Nah, ini ana berjanji kepada fulan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap namanya janji harus ditepati. Kan ayatul munafik salah. Ya. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya apa? Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji tidak ditepati. Ya tepati kalau udah janji. Nah. Itu udah janji sunatan masal. Fadal. Janji sama sumpah beda atau sama? Beda. Beda. Jelas beda. Nah. Sumpah dengan ada adawatnya. Sumpah itu ada adawatnya. Ada apa? Adawat alatnya. Atau ada hurufnya. Nah, waw, walba, wata. Seperti ini sumpah. Nah, sumpah ibadah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, atau dengan selain nama Allah, dengan selain sifat-sifat Allah, berarti dia syirik. Seperti itu. Kalau janji enggak. Sudah berjanji aja. Seperti itu. Jadi berbeda. Ya kalau sumpah di bahasa Indonesia berarti apa? Demi Allah gitu ya? Nah, demi Rabbul Tuhan Ka'bah kan gitu ya? Nah, demi Al-Quran. Boleh gak? Dengan demi Al-Quran? Hah? Boleh gak? Abu Reza? Boleh. Hah? Boleh. Siapa yang sejidin Abu Reza? Harus gini loh ikhwan. Jawab itu yakin gitu loh. Nah, seperti itu. Jangan batu. Nah, siapa yang setuju dengan Abu Reza? Nah. Yang berbeda pendapat dengan Abu Reza? Nah. Gimana? Kok antum bisa ini Abu Reza nih? Abu Reza, Abu Faros, terus. Nah, antum menyelisih mereka? Hah? Ayo. Boleh demi Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu sifat dari kalamullah. Kita bersumpah boleh dengan sifat-sifat Allah. Hah? Seperti itu. Kata iblis, fabi izzatika. Demi kemuliaan engkau ya Rabb. Izzah. Izzah itu sifat dari sifat-sifat Allah SWT. Al-Quran, kalamullah. Sifat dari sifat-sifat Allah SWT. Apabila kita mengatakan kita tidak boleh bersumpah dengan Al-Quran, itu konsekuensinya berat. Berarti kita mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan sifat Allah. Bisa terseret kepada berarti yang benar, wa rabbil Quran. Demi Rabbnya Al-Quran. Nah, ini bahaya. Berarti Al-Quran itu makhluk. Karena ada yang menciptakan, berarti Al-Quran itu makhluk. Seperti itu. Tapi gak apa-apa, harus gini. Ya walaupun gak keliru. Nah. Oh boleh, nah. Kecuali dengan makhluk maksudnya. Iya, nah ya bersumpah dengan makhluk enggak boleh. Tapi dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Al-Qur'an kan kalamullah. Nah, ini jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, boleh. Nah, ini bahasa Indonesia. Ya coba tanya ahli yang bahasa Indonesia, sumpah itu selain demi dengan apa lagi gitu. Ya itu. Demi Allah, demi Ar-Rahman. Ya, ini kalau bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau janji ya sudah. Ulan antum anak kasih uang 1 juta ya besok. Ini kan janji. Anak janji sudah. Atau kepada anak-anak ya nanti kalau ulah ranking dibelikan. Nah ini janji. Seperti itu. Baik. Gimana? Nah, untuk tata cara sumpah. kan biasanya di pengadilan itu apa ada contohnya dari sana? Nggak ada. Nah, tapi dalam beberapa kondisi terkadang dibutuhkan memang kalau sumpah itu mimbab taglid untuk lebih menguatkan dengan Al-Quran misalnya seperti itu ya. Nah, itu terkadang boleh. Atau di tempat tertentu misalnya yang diagungkan di Ka'bah atau apa. Nah, seperti itu. Enggak takkid. Takkid itu amir. Tapi sebaiknya kalau memang tidak perlu, jangan. Akhirnya itu hanya sekedar, padahal na'udzubillah, sumpah jabatan seperti itu, apalagi dengan konsekuensinya besar. Cuma sementara orang gak peduli, itu juga dibuat formalitas. Nah, jabatannya kan janjinya seperti ini, berbakti, tidak boleh korupsi, tidak boleh apa lagi, misalnya. Nah, akhirnya merendahkan Allah SWT. Nah, sudah mending sekalian nggak usah. Yang penting amanat seperti itu. Nah, berat soalnya konsekuensinya sudah bersumpah berarti dia nanti harus kafarat atau yamin harus betul-betul seperti itu. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.